Jadi ngeten kita dono gambaran akhirat. Jengben hisap nu namung sekitar 3 jam. Eling-eling hisap jengben namung pinten? 3 jam. Ngendikane Nabi qadru nisfin nahar. Mok sak kadar separone rino. Sebagai riwayat rubuin nahar, sepertiga, seperempat rino. Ada yang menghitung sekitar 3 jam. Jadi 3 jam gamane dimulai jam 8 lah. Jam 11 iku bar selesai. Kenapa kok cepet? Itu ada sahabat yang tanya, kenapa kok cepet? Karena di saat itu sudah kelihatan yaumatab yaddu wujuhu watas waddu wujuhu. Jadi kalau yang wajahnya bersinar berarti mukmin, yang wajahnya gelap kafir. Paham ya? Mulane iki aja kelip-kelip, nanti istibah itu sing ora suwi-suwi sing bangsa kelip-kelip. Bingung no. Makanya sahabat do tanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa kami umat engkau sementara orang jutaan miliatan. Terus Nabi ngendikan, kalau ada orang punya unta banyak dan unta kamu dengan ciri khas di kepalanya ada putih, di kakinya ada putih dan milik orang lain semuanya gelap, apa Anda tahu mana unta Anda? Nah, mereka jawab, ya kita tahu karena ada alamat tadi. Terus Nabi menjawab, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku dipanggil dengan wajah menyala, ada nur, tangannya juga ada nur karena bekas air apa? Wudu. Terus ngendika Nabi, faman arada ayuti la hurratahu falyafal. Kalau ingin sinarnya lebih, maka wudunya harus ideal. Ideal itu ya misalnya basur sirah gitu, semuanya, jangan hanya sebagi ya, meskipun sah, ya meskipun apa? Sah. Sudah kalau sudah tabyadu wuju atas waktu wuju terus yu'raful mujrimu nabi simahum fayukhadu bin nawasi walakdam. Jadi yang kelihatan fasek wes ditarik. Terus orang baik ya kelihatan simahum fi wujuhim min athari sujud. Yang biasa sujud wajahnya padang, ada nurnya. Itu disebut min asaris sujud. Jadi asari sujud buatan fisik teng dunia atau sono capek buatan. Maksudnya ini gua nur, kenapa? Nur. Tapi kalau jauh sujudan sing ngecap, misalnya sujudnya sebagai tenan. Tapi rasa khusnudan teman-teman ya biasa, maksudnya biasa, maksudnya. Sing jelas nama nani ulama asari sujud itu nur sing fil jabha. Jadi nanti itu kalau biasa wudu, di gua huron muhajjalin min asaril wudu. Bukti kalau itu nur mergono ayat yaumatarol mukmini nawal mukminati yas'a nuruhum baina aydihim. Jadi saat itu orang mukmin ada nurnya di wajah. Itu nunjukno nak asari sujud maknane napa? Nur, cahaya nanti di hari kiamat. Mun setelah itu yang ada nurnya itu ke kanan, yang enggak ada nurnya ke kiri. Terus faduri babainahum bisuril lahu bab. Terus sama Allah dipisah pakai pintu gerbang. Pintu gerbang ini nanti jadi a'raf, jadi pembatas. Ya sudah. Batinuhu fir rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adab. Yang sisi kanan be Allah langsung didesain jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Lah sing nyakang-nyakang nyungsang ning nur ning apa? Temangsang ning apa? Pager ning teng a'raf. Swarga ora, neraka ora. Terus nak ndelok swarga iku terus penjalukane aneh-aneh. Jaluk widadari, jaluk nikmat. Mbek pangeran ben gak kakean jaluk diadep nang neraka. Diadep nang neraka pun Gusti sementing mboten neraka. Wah, akhire mlebu nang ndelok swarga nangis, mosok Gusti ndelok tok. Ngiler. Tapi nak kepingine nemen diadep neraka. Ampun Gusti, sementing mboten mlebu. Iku dibeda nganti ping 7 mbok minta, tapi akhirnya gak dilebokno napa? Swarga kan ada ceritanya itu akhiru ahlil jannah dukhulan al jannah dipidho pangeran sampai kowe sumpah gak jaluk meneh mboten Gusti yakin kula sumpah ndak akan minta lagi muk delok tok swarga bareng delok wong kenikmatan ngene-ngene terus jaluk meneh Gusti mosok delok tok. Wah terus akhirnya tapi kowe wis sumpah jare gak jaluk meneh mboten menjeran masalah no Gusti. Akhirnya pangeran dituturuti mlebu. Oh itu ada sekali ada berapa 7 tahap atau berapa kira dilebokno. Bareng ning jero diomongi pangeran tinggi-tinggi pangeran laka hadhil jannah wa asratu amsalih. Kowe tak akeki swarga iki lan double 10. Ngenyek Gusti kula mbuh swarga tok seneng kok. Maksudnya dianggap atas kharubi wa antarabul alamin. Maksudnya mosok jenengan ngenyek kula. Ora aku ora ngenyek walakin ni ala masa qadir. Aku sing tak karepno kuwasa. Wis pek swarga. Akhire mbuh swarga. Kowe dadi wong iku wis bagus. Terakhir napa? Terakhir napa? Mlebu napa? Swarga. Paham gitu. Terus kowe kudu yakin nak swarga neraka yo ben cepet. Karena tadi gambarane pangeran wae nggih, ada taswadu wuju, ada tabyadu wuju terus dipisah. Fadgur ibabainahum bisuril lahu. Bab ini tengene surat Hadid terus dikasih pintu. Yang di pintu ini otomatis yang di dalam itu surga, yang luarnya neraka. Duh, apa faduri babainahum bisurillahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil azab. Lah kowe nak norem selip-kelip rawan kegaruk melok sing gelap. Ngene aja geman nur napa? Kelip-kelip sampai nabi sing nabi mawon donga apa maj'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran sampai wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa an fawqi nuran wa an tahti nuran sampai terakhir nabi sing ngendikan waj'ali nuran Gusti mripat kula kuping kula dadekno nur dhuwur kula ngisor kula mergo somben nak mesti dadi nur mesti nganan nabi sing nabi donga dadi nur gak menjuk sugih wae mereka nganggep akhirat ora penting, penting ning donya enak. Jadi aku nganggep sampean niku wong ngawur tenan. Wong akhirat tuh ngeri tenan, ora tau donga tenanan bareng urusan donya. Donga tenanan. Berarti kayak nganggep akhirat tuh ketok ora penting. Penting mapan ning donya. Srepet. Nggih donga sak kadare, sesuk donga ning donya ku uripe enak, mbok enak ku piye ora roh, pokoke enak ngono ae, ora roh, rasa bayangno dadi wong sugih. Nah, orang bakat malah bingung. Jibril utuk se Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul mauti lan malaikat mati. Tapi cara Ibn Abbas hum asyuhada. Idzum ahya'un inda rabbihim yurzaquna utai syuhada iku pira-pira wong sing urip inda rabbihim menurut utawa ana ing sandinge pangerane syuhada yurzaquna den paringi rezeki sapa syuhada. Wa kullun tanwinuhu te tanwine kullun iwadun an mutai kulluhum ba'da qiyam yaumil atahu bisigati dakhirina halina kabeh sahirin. Watara lan ngali sira ayuhal mukhatab kowe sapa wae delok aljibala ing gunung mbok delok tahsa gua hale nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan ingkang padat etub siruha tegese ningali sira ing jibal waktu nafkhati ing wektu ditiup mbok delok tahsa gua hale nyangka sira ing jibal tadun wa tegese nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan hale uta ingkang padat ewaqifatan tegese ingkang tengok-tengok makana ing panggonane jibal gunung nak mbok delok ya tengok-tengok tapi waya teh hakikate gunung tamur iku mlaku apa gunung marasahab kelawan kaya mlakune mega dadi menduk gunung sing mbok kira tengok-tengok niku hakikate mlaku kaya mlakune napa mendung ail matori tegese kaya mendunge udan ida dorobat hunalikane menyentuh utawa mukul ing sahab apa arihu angin eta siru tegese lumaku apa jibal serohu kaya mlakune mendung hatta tako asiga tumiba apa mendung apa tumiba apa jibal alal ardi ing atase bumi fatastawiya mengko dadi padha fastawan apa fatastawiya ya kita fatastawiya atau fatastawi iki sami mengko dadi padha dadi rata apa jibal biya kelan aret mapsu satan hale hancur sumatasiro mengko nuli tasiru ge sami tasiro ge sami sumatasiro mengko nuli kowe enak terkep ngono-ngono iku mun bebas kiai ana semaca tasiru dianggap istinaf asa maca tasira mergo atof hatta taqa fatastawiya ya summa tasira lho de kiai kathah ana sing fanatik nahwu nak nasab nasab terus nak rufa rufa terus ana kiai saenake bar rufa nasab jare kenapa iso enak ora ngamuk ae cung repot lagi jare perkara ne mboten napa lagi ngamuk biung penting aja bodho niki. Sumatasira mongko nuli dadi apa jibal kal ihni kaya dene kapuk sing beterbangan apa kal ihnil manfus. Sumatasira mongko nuli dadi apa jibal habaan khali debu mansuron sing beterbangan. Dadi gunung gagahe ngono sok ben yo hancur tenan yo ora gunung tok kabeh yo hancur. Kira usah takok carane balekno piye wong apa sing ngatur kabeh. Pokoke iku kabeh objek mbok kaya apa sulite balekno bagi subyeke gam gampang. Ya kados gampang niku lho. Napa jenenge zat besi napa besi napa? Pasir besi. Piye carane golek pasir besi ning tanah? Tapi nyatane ditemukan teknologi sing dadekno antarane napa besi sama pasir itu bisa bisa emas dengan pasir. Bisa. Karena manusia itu subjek pelaku. Kalau pelaku yang tidak hakiki saja bisa mengambil emas dari bumi yang begitu, apalagi pelaku yang hakiki, rupa-rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah gampang, ya. Tambah apa? Gampang. Kayak manusia niku DNA-nya bisa diurai. Mbok mati ratusan tahun, DNA-nya bisa diurai. Anak dokter bisa ngurai, pemenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya serap saya mikir. Rasa mikir sebenarnya carane urip piye, carane mlebu neraka dik piye, menak roh dhewe rasa apa pikir. Sebenarnya apa? Dhewe, roh dhewe. Tapi nek ora roh tambah ape. Ya wonten wali sing mlebu swarga bareng takok, iki mau liwat neraka. Mbah ora roh jare. Mau kramat tenan nanti. Lah, padahal dikandani mau kanca-kancane, tapi kowe mau mesti liwat neraka. Ora aku ora roh. Iki lagi-lagi berpikir saya ora ngono nggih, ben sampean entuk barokah Quran nggih. Engko kula saged mikir ngene nggih barokah Quran. Wong nak berpikir objek fenrohen, iku mesti dadi goblok. Tapi nak berpikir subjek, iku iso pinter. Misalnya ngaten nggih, kados wali wae nggih. Sekarang misalnya ada sungai Brantas misalnya sing tak roi nggih Brantas lah. Sungai Brantas pas banjir. Terus saya melihat tampar besar kayak saya dulu sering ketika nate kula nate teng Lirboyo tapi namung pasanan. Terus nate dolan teng desa sing kudu ngliwati kali napa? Brantas. Di situ kan ada napa jenenge? Rakit nggih. Rakit sing dikai napa? Tali besar. Anda kalau berpikir objek, tak ulum ulah baleni lagi. Anda kalau berpikir objek pasti berpikir, wah banjire ngene kok rakite pecah ta ora? Kantut ta ora? Oh, ora katut mergo taline kuat. Tapi tali ini kok pecah gak, pedot gak, kok namanya ngerawit sampai pedot. Anda terjebak oleh objek ini. Karena Anda berpikir satu, hanya menentukan satu cara bahwa satu-satunya lewat adalah lewat rakit. Sajane kamu boleh beling, gue dikei hak pangeran beling. Lalu apa lewat rakit, aku bisa miber, misalnya gue helikopter. Saya ngerasa suka, aku lewat helikopter. Nah, ngliwatin rokok cara berpikir lu kayak ngono, waduh rokok, panas yang ngono jauh, mau liwat, wat sing jari ini luweh nopo, ahad duminas sef, nopo terkenal ini, ahad duminas sef, jadi luweh tajam tinimbang nopo pedang, lan luweh cilik tinimbang nopo, rambut, kan gue mikir, waduh nak liwat, ngono mesti ceplok, lah gue kok yakin ceplok barang nopo. Keliru lemu mikir lah apa kowe liwat kono. Miber akan kena. Lho bos niku tak warai kok malah ra gelem. Mulane jare Kanjeng Nabi sok ben umatku ana 70 sing ra roh neraka mergo kalbarkil khatib. Ini hadis sahih kalbarkil tak lebatan. Mulane sampe ditakoki kancane mau liwat neraka. Mbah ra roh. Nah tapi kowe cara mikir kan mesti ngliwati iku. Lah biasane ana inda khunduni abdi pi kowe mikir ngono yo kok ben ngliwati iku. Lah tak late mung kira mati, tak late ora usah mikir ngono. Lho mboten guyon kula. Apa kan dawa aku yo terserah persangkaane kawulaku. Nak nyongko aku ngono yo tak kei ngono. Lah tak saiki tak late sebenarnya ada alternatif yo ku niru wali-wali sing pas ngliwati neraka kalbarkil khatib. Koyo kilat sing semleret sampe raro. Ya menyang kabeh wong liwatin roko wa im minkum illa warithuha kana ala rabbika hatmam maqdiya summa nunatil ladina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha nabu jisya. Nak sing aran burda luwe mlete menan. Lan kula mbek burda ku seneng. Oh, ora ono pede kok sing aran burda. Cara ra wali wis tak anggap wong mlete tenan. Ku nak ngelem Quran ngeten. Ayatu haqqin minar rahmani muhdasatun qadimatun sifatul mausufi bil kidami. Pokoke Quran iku ayat sing muhkamat. Bareng di antara ngelmi Quran ngeten. Intatluha khifatan min harri nari ladho atfa tanar harra ladho min wirtias siam. Wonten sing apal burda to mriki. Intatluha khifatan min harri nari ladho. Kowe nak wedi ngliwati neraka gampang. Kowe nak ping liwati neraka maca Quran. Engko neraka mati. Terus nak pas mati mbok liwati kowe koyo kowe ngliwati es. Dadi keyakinane sing aran burda intat luha khifatan min kharri nari ladho atfa'ta harrorado. Ayate Quran nak mbok waca pas kowe pengin liwati neraka yo nerakane padam. Khusus nggo kowe terus kowe liwat. Nganti pas ditakok yo pon rokok panas gak. Aku gak roh panas. Iku mungkin, mungkinnya ngeten ya mau. Kowe aja berpikir neraka iku seru, sak seru-serune neraka iku makhluk. Tetep tunduk mek sing gawe. Lah Quran iku kalamullah, kalamullah iku qadim. Mosok neraka wani bakar kalam wah gak sopan kan? Ya logikane ngono. Neraka bakar kalam wah berarti gak neraka piye-piye makhluk. Nah cuma kita terjebak tadi sebetulnya ning hadis-hadis sahih ana wong liwat neraka miber. Nah gara-gara kowe ro sirat wau wat wau terus ke cara berpikir aku mesti liwati iku. Lho sing ngongkon liwati iku sapa? Ngono, paham nggih? Paham nggih? Iku tunggale ana banjir bandang terus kowe mikir, wah aku ora iso liwat. Wong ora ana raket, gak ana helikopter. Sing ngongkon kowe liwat sapa? Ora usah liwat enteni. Nek pancen ke wali tenan terus dijupuk Jibril diangkatno. Lah masalahe kira wali. Lha iku urusane dhewe, paham nggih? Mulane sampean wali-wali ku diangkat bi mahifatil minan. Dodong-dodong ora neraka tenang. Ora liwat ngenteni. Ngenteni dijupuki mek malaikat. Masyhur. Akhire gak roh. Iku jenenge mahfufun diambil, dijemput. Mulane Abu Yazid Al-Bustami ku pernah geger mek murid e perkara iku. Murid e ku maca Quran kesemper. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Sumaro. Sampean wong apik-apik digiring ning swarga. Ora enak wong digiring ning swarga ku enak to. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara hatta idza ja'uha futihat alaihim abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Nah walhasil orang-orang baik itu nanti digiring ning swarga. Bar digiring ning swarga mesti ngliwati neraka macam-macam dipanitiani malaikat, tapi alhasil akhirnya kasil ning swarga. Abu Yazid ketika dengar muridnya maca ayat itu dia nangis. Cek celakane wong iku. Kok nganti digiring mlebu swarga, cek larane ya. Terus muridnya janggal, digiring swarga kok janggal. Kan enak ya Abah Yazid digiring swarga. Ya ora enak mlebu swarga. Kowe ning ndi wae kok nganti digiring. Pas iku aku sawar pangeran dadi ra digiring. Terus dhekne maca ayat innal muttaqina anapa fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muktadir. Lah ini yang perlu dibaca benar Ibnu Abbas. Orang-orang yang mati syahid itu bal ahyaun inda rabbihim. Mereka hidup inda rabbihim. Posisine wis jejer pangeran. Sekarang wong jejer pangeran niku kira-kira kena hisab to ora? Wani malaikat ngaudit wong sing saiki lungguh jejer pangeran. Lho saiki bayangno wae. Mulane wong mati syahid itu bebas hisab. Mulane akeh sing edan mati syahid nganti do melakukan macam-macam iku perkarane. Wong mati syahid itu dinas bal ahyaun inda rabbihim. Saiki ana wong jejer pangeran, terus malaikat tukang auditor teko wani ngaudit. Dadi sampean pas wong-wong biasa digiring mara swarga, wong-wong suhada iku jejer pangeran dadi panitia kiamat. Gak mungkin orang ini ngalami napa sih? Ngalami napa? Hisab. Iku disebut bal ahyaun inda rabbi. Mereka sudah jejer pangeran. Iku disebut innal muttaqina fi jannati wanahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Wis pas iku jejer pangeran. Ya mungkin sampean ora usah takok mungkin mulane ngendikane Nabi wong mati syahid sekali kapundhut, syahid tenan lho ya, syahid fi ma'rikatil kufar, sekali syahid iku ruhe digawa manuk ijo jare iki hadis sahih. Digawa manuk ijo diterbangno ning ning napa? Swarga. Artinya kan enggak perlu ada asumsi ngliwati apa? Ngliwati mulu sing wat ya ngliwati nang rokone diliwati, semuanya sepakat wong mesti ngliwati. Cuma kan enggak perlu dengan cara nguwat wau. Nak nguwat rawan tenan cah, nak ngono tenan ya alamat tenan ya wis. Malah nek hadis-hadis wis ngono ya ana sing gantoli kok ngisor. Lho nggih hadise ngoten, wa fi jahannam kalalib. Ning swarga ya ana, ning neraka ya ana apa? Gantol. Dadi wis ape ceblok ijet digantol. Wah ya ngeri tenan nak liwat iku. Mulane kula boten kepengin liwat niku boten kepengin. Kuwi tuh mergo bahaya ketok gitu, napa? Resiko. Paham nggih, mulane nak mati mati syahid ta. Lah syahid iku kata ketika Nabi ditanya apakah itu syahid fi ma'rikatil kufar fi ma'rikatil kufar ya Rasulullah. Terus jawab Kanjeng Nabi, "Idzan suhada umati qalilah." Kalau yang syahid hanya apa itu? Yang mati di medan perang, nanti yang mati syahid dari umatku sedikit. Kemudian Nabi menyebut yang termasuk syahid, yang mati ketika ada penyakit pagebluk, orang yang sakit perutnya, orang yang mati saat mencari ilmu. Terus Nabi menyebut sekian syahid. Tapi ulama fikih itu khawatir nak syahid itu dimaknani syahid yang punya akibat hukum fikih, terus disebut syahid akhir akhirat. Hanya punya akibat hukum fikih ini. Kalau sahid fi ma'rikatil kufar kan enggak perlu dimandikan, enggak perlu macam-macam. Padahal sahid ini tetap dimandikan. Tapi nanti di surganya kayak mati sahid. Akhirnya disebut sahid akhirat. Paham ya? Artinya di dunia diperlakukan kayak ada sahid, hanya ada mandi, ada sholat. Tapi di akhiratnya sahid. Karena kalau diperlakukan di dunia kayak sahid berarti enggak usah dimandikan. Yang fikih ono-ono ae. Tapi itu ya sahid. Ya jadi orang-orang yang bersaksi akan kebesaran Allah, akan macam-macam kados tiang-tiang ngaji niku nggih sahid. Nggih golek ilmu niku nak mati nggih sahid. Sampeyan yo golek mun ana antuk-antuk golek terus malah niku sahid tenan. Malah nak sing entuk mulane kula kadang-kadang digojlok santri-santri sing raling. Kanca kula jenengane ora pati sahid Gus Namati lebih. Lah sampeyan entuk ilmu sing dijamin hadis sing golek. Oh cangkemmu. Harga hati saya umpan salah katorikon yal tami sufi ilma. Jadi sing ijek boleh. Orang orang ke hati saya sing sentuh ilmu. Ini dia semua. Kue nganti ralim mergo golek murah tenanan. Aku untuk akeh mergo golek tenanan. Oh, aneh-aneh. Berarti status golek pantas aku di bangku. Mulai gue jalan turu. Pas ngaji turu golek kok turu. Paham gitu, jadi tidak usah khawatir ya. Anda jangan berpikir objek. Sebenarnya Anda lewat wat itu tidak harus. Cuma gara-gara wujud kamu berpikir bisa lewat. Tidak harus. Lalu aku terus berpikir neraka itu panas. Lalu neraka panas itu tidak harus. Neraka itu makhluk. Bisa ditaklukkan. Apa? Bisa apa? Nah, caranya nalok nopi ya. Nganggu kalamun kodim wau kadus dawe burda. Intak tuha khifatan min harri nari lato atfak taharro lato. Jika kamu menghadapi neraka dengan baca Quran maka akan mematikan api neraka. Akhirnya wong terus yakin ikra'ul Quran fa innahu syafi'un musyaffa. Quran iso nyafaati wong ketika ape mlebu mlebu napa neraka. Disyafaati Quran akhirnya ora mlebu neraka. Mulane kudu yakin nggih ya, kramate Quran mukjizate Quran. Kowe ora usah berpikir obyek berhubung neraka panas terus ora iso dilalui aku mesti kecemplung. Ya kecemplung tenan akhir. Wong Allah terserah gone kawulane. Mestine kira oleh merwir ngene. Neraka panas sing ngene gaya tok, mestine ra wani mangan aku. Nak wani ya jajal. Jebule wani tenan ya. Tapi kan kudu yakin lho niku teng hadis-hadis ketok lho nak neraka iku makhluk. Ngendikane Nabi wa innan nar lam takul asharus sujud. Neraka koyo ngono ganase ora bakal wani mangan anggota sing tau dingku. Sujud. Karena neraka itu musakhkharah diatur, makhlukah diatur. Kowe kudu yakin. Kowe berhubung tau sujud kudu yakin neraka ora wani. Sampeyan yo ditantang, jajal kok. Ah neraka nak wani ngobong aku tau sujud. Jebule ora wani tenan. Kowe ora wani mlebu nerakane ora wani. Lah tapi masalahe kowe ora iso entuk swarga. Lah yo ngenteni diparani manuk-manuk sing wau. Syaratnya kowe kudu wali, paham napa? Itu pasti dipanitiani. Diterbangno tadi kalbarkil khatib. Terus Nabi ditanya oleh sahabat, itu siapa ya Rasulullah yang masuk surga kalbaril khotib? Hum alladzina la yastarikun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing uripe ora tau berkhayal, ora tau ambisi, ora tau ngene-ngene, wong uripe ku pasrah. Ya karena iku alamat itu ali mau. Hum alladzina itu kok golek dhewe hadise. Nek golek hadise gampang lakoni ini sing masalah. Nah, tapi apapun itu kowe ora usah berpikir mlebu neraka, mlebu swarga kowe angel ora usah mikir ngono. Engko kangelan tenan kowe. Pokoke ya Allah kula kepen bus swarga sing gampang ngono sesuk donga sesuk gampang dhewe. Prosese mati sik. Paham gitu terus kula suwun nggih mbek hubungan mbek pangeran sing nyaman. Piye-piye neraka iku wae pangeran, senajan to dasate ngono iku diatur pangeran. Nek pangeran ngersakno gampang ngliwati nggih napa? Nggih napa? Gampang inada ilika ala wahi napa yasir iku gampang sun awahi ku kabeh gaweane Allah masdarun muakidun utai dawuh sun anwahi masdar muakidun kang ngukuhno limat munil jumlah maring kandungane jumlah koblahu kang sedurunge dawuh sun Allah udifa kang tindofano apa iki la fa'ilihi maring fa'ili mat munil jumlah badha khatfi amili sause buang amili sun Allah aisona Allahu dalika sun'a tegese gawe sapa apa-apa dalika mengkono-mengkono kejadian kejadian wau lho murul jibal napa kas sahab rupane Allah sapa Allah iku zat alladzi rupane zat atqona kang ngekeki kukuh kang ngekeki kuat utawa kang ngekeki detail sapa Allah ahkam tegese ngekeki detail sapa Allah kulasein ing saben-saben perkara sonaahu kang gawe sapa Allah ing sik innahu satamna wa ta'ala khabirun zat sing pirsa bima kelan perkara yafalu nakang lakoni sapa ngakeh bilya iklan ya yafalun wa ta'ilan tak tafalun ai a'dahu tegese nglakoni sapa pira-pira musuhe Allah nak musuhe Allah nglakoni minal maksiati yaiku prilaku maksiat Allah iku pirsa apa sing dilakoni wong akeh. Wong akeh nek musuh berarti nglakoni maksiat. Wa auliyauhu lan apa sing dilakoni para wali-waline Allah. Rupa-rupane minat taati yaiku nglakoni taat alam ki manjar. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi. Wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.